الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد. Qala rahimahullah telah menjelaskan dua upaya preventif untuk memberantas penyakit. Penyakit liwat. Kecenderungan sesama jenis. Yang ini artinya beliau nukilkan yang berat ini untuk yang kecilnya pun terbawa. Yang di bawahnya seperti zina ataupun yang di bawahnya lagi itu, nah dengan obat ini yang dilakukan, yang dipaparkan oleh beliau untuk lut liwat, untuk luti sama. Artinya kalau penyakit yang berat ini, yang kata beliau adda'ul udhal ini bisa tercegah, bahkan bisa ini dihilangkan, maka yang di bawahnya juga lebih lebih lagi. Insyaallah lebih. Cuma memang kalau yang di bawah itu apa, penyakit yang ini apa namanya, sudah ada sebenarnya dasarnya itu, manusia itu tabiatnya itu jijik benci itu sebenarnya dengan hal yang seperti ini. Tapi karena dirusak oleh pergaulan, fasilitas dan sarana, juga syaitan al-ins wal-jin, nah ini membuat penyakit ini begitu kuat. Sedangkan kalau dia ini perbuatan yang di bawahnya seperti zina, itu memang artinya seperti yang dikatakan beliau, ada timbal balik dari lawannya. Itu juga kalau yang berat ini bisa ditangkal, bisa dicegah dengan dua perkara tersebut, ghadul basar dan menyibukkan hati dengan lawannya, dengan hal-hal yang bisa membawanya kepada kejelekan, itu sudah merupakan pemangkas ya, perisai untuk hal-hal yang lainnya. Nah, keinginan untuk melihat ataupun apa namanya memikirkan, membayangkan itu sudah tertahan, terhalang. Bismillah. Qala rahimahullah, wa idza arafta hadhihi al-muqaddimah. Jika Anda telah tahu, telah memahami muqaddimah ini, pengantar. Hal-hal yang disebutkan beliau ini rupanya sebagai pendahuluan dari sesuatu yang besar. Qala fala yumkin, maka ketahuilah, la yumkin an yajtami'a fil qalbi hubbul mahbubil a'la, hubbul mahbubil a'la wa ishqis suwar abadan. Kalau Anda sudah tahu mukaddimah ini, apalagi yang terakhir itu disebutkan oleh beliau, upaya preventif untuk mencegah penyakit itu dengan ghadul basar, yang kemudian beliau uraikan kenapa penting ghadul basar, ada 10 faedah yang beliau sebutkan. Kemudian yang kedua menyibukkan hati dengan hal-hal yang bisa menghalangi hati itu terjerumus, menyeleweng. Nah, sibukkan dengan memikirkan tentang akhirat, tentang Allah, ya, tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, maka mereka yang menghafal Al-Quran, nah, itu sibukkan dengan hafalannya. Sibukkan dengan hafalannya, dengan pelajarannya. Nah, kita pun juga paling tidak, masing-masing kita punya juz amma. Sibukkan dengan diri, dengan juz amma itu. Mungkin yang membaca terjemahannya, sehingga hafal artinya. Atau juga menyibukkan dengan apa, keterangan tentang ayat-ayat tersebut, tentang apa berbicara surat An-Nahl tasalu, tentang apa An-Nazi'at, surat An-Nazi'at, tentang apa surat Abasa, kenapa ayatnya seperti ini, apa di awal mungkin maknanya seperti ini. Nah, itu paling tidak membawa walaupun cuma yang kita hafal mungkin cuma 1 juz. Nah, itu menyempatinya juga menyibukkan hati dengan hal-hal yang bisa menghalangi hati itu terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang buruk ini. Nah, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bisa memahaminya, kemudian mencoba untuk menerapkannya, maka ketahuilah, la yumkin an yajtami'a fil qalbi, tidak mungkin berkumpul di dalam hati itu, tidak akan mungkin bersatu di dalam hati itu hubbul mahbubil a'la, cinta kepada al-mahbub al-a'la. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin terkumpul di dalam hati seseorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada makhluk. Nah, ya, isku suar. Karena rupa yang gantengnya, yang cantiknya, tidak akan mungkin pernah bersatu. Walaupun teman dekat di masa lalu, ya. Nah, kita lihat bagaimana salafun salih seperti yang kita sebutkan cerita tentang Mekdad Ibn Aswad atau siapa yang beliau menyelamatkan seorang tawanan kaum muslimin di Mekah. Ya, dia katakan kepada Rasulullah, saya akan selamatkan dia, saya akan bawa keluar dia, saya akan gendong dia dari Mekah ke Madinah. Nah, di dalam perjalanan ketemu dengan teman lama perempuan. Nah, di zaman jahiliyah menjadi teman beliau. Nah, ngobrol kita dulu. Islam melarang. Ditinggal. Kamu mampir atau saya teriak. Bayangkan diancam. Kalau kamu gak mau mampir, saya akan teriak bahwa kamu mau menculik tawanan. Gak peduli, teriaklah kamu. Nah, memang teriak perempuan ini. Akhirnya beliau tetap tak. Kemudian bahkan berhasil membawa tawanan ini, kaum muslimin yang tertawan ini, sahabat yang tertawan ini, kemudian dibawa sembunyi. Setelah aman baru dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, perjalanan dari Mekah ke Madinah berapa hari? Jarak 500 km lebih kurang. Nah, bukan dengan mobil. Kalau dengan mobil mungkin malam berangkat, pagi subuh sampai. Itu dengan jalan kaki, digendong tawanan ini berhari-hari sampai baru sampai di Madinah. Langsung beliau berkata, ya Rasulullah, boleh saya nikahi fulanah itu? Berkali-kali dia enam sahabat ini bertanya, dibacakan oleh Rasulullah SAW, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, enggak boleh perempuan pezina itu dinikahi oleh laki-laki pezina atau musyrik. Laki-laki yang pezina itu tidak akan menikah kecuali dengan perempuan pezina dan atau musyrikah, dan diharamkan dua-dua ini atas orang-orang yang mukmin. Selesai. Jadi padahal mereka masih dekat waktunya dengan kejahiliahan. Ya. Apalagi itu sudah menjadi artinya di masa itu betul-betul budaya. Tapi dengan iman mereka tinggalkan itu semua. Nah, ini katakan juga oleh beliau rahimahullah, tidak akan mungkin di dalam hati itu bersatu antara cinta kepada Allah dan cinta kepada suar, rupa. Bal huma biddanin la yatalaqayan. Lah, ya talaqian, tidak akan mungkin bertemu dua perkara ini. Bagai, nah, apalah yang berlawanan? Nah, minyak dengan air enggak akan mungkin bersatu. Bal la budda an yukhrija ahaduhuma sahibah, lawannya, ya. Bahkan salah satu akan mengusir yang lainnya. Mana yang kuat? Mana yang kuat, mana yang dominan? Kalau cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih kuat, maka itu akan tersingkir. Nah, tinggal kita uji. Tinggal kita uji diri kita masing-masing. kita mendahulukan cinta kepada Allah atau suar? Subhanallah. Ya, suar di sini tidak cuma lawan jenis perempuan. Ya. Nah, bagi yang subhanallah atau laki-laki bagi perempuan. Termasuk di sini juga kecintaan, ya. Cintaan kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Ketika kita lihat apa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau cinta kepada Al-Mahbubul A'la lebih dari segala-galanya, sanggup beliau untuk menuruti perintah Allah walaupun itu dalam mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Terus falamma tallahu lil jamili qulna ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Nah, diganti sudah siap sembelih. Nah, jadi seperti itu ketika Al-Mahbubul A'la lebih kuat. Sebaliknya apa sebaliknya? Gambaran kita kemarin yang kita contohkan muadzin Mesir yang begitu melihat seorang anak pendeta keluar dari rumahnya sudah hilang, siap ya tinggalkan dia, jual agamanya untuk mendapatkan perempuan tersebut. Atau ini kisahkan di kalangan tabi'in Ibnu Abdurrahim. Nah, ya, qala faman kanat quwwatu hubbihi, siapa yang kekuatan cintanya itu kulluha atau kulliha lil mahbubil a'la, kekuatan cintanya, perasaannya itu adalah tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala, alladhi mahabbatu ma siwahu batilah, yang cinta kepada segala sesuatu selain dia itu adalah cinta yang batil, wa adzab ala sahibiha, dan derita ala sahibiha, terhadap pemiliknya. Betul kan? Nah, ini bahkan orang yang mencintai sesuatu selain Allah, berarti apa? Mencintai urusan dunia. Udzibabiha salasa marrat. Disiksa tiga kali disiksa dia. Mereka yang cinta kepada sesuatu selain Allah, dia akan mendapatkan penderitaan tiga kali. Pertama, sebelum dia dapatkan sesuatu yang dia cintai itu, dipana mikir gimana cara dapatkannya, bagaimana cara mendapatkannya. Nanti kalau sudah dapat berhasil, gimana caranya supaya jangan hilang, supaya dikembangkan, supaya terjaga. Nah, yang parahnya kalau betul-betul hilang, nah, lepas dari tangan dia, tidak sempat dia menikmatinya, itu luar biasa kecewanya. Ini, ya, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lain. Nah, dalam Qawaid beliau menyebutkan mereka yang mencintai sesuatu selain Allah, udziba biha fid dunya thalatha marrat, tiga kali. Ini menjelaskan kali ini. Faman kanat quwwatu hubbihi kulliha, siapa yang kekuatan cintanya semuanya adalah untuk Al-Mahbubul A'la, yakni Allah Subhanahu wa taala. Alladhi mahabbatu ma siwahu batilah, yang cinta kepada segala sesuatu selain dia adalah batil. Wa adab ala sahibiha sarafahu dhalik, nah, kekuatan cinta itu akan dia alihkan. An mahabbati ma siwah, akan dia palingkan dari segala sesuatu selain Allah. Artinya apa? Dia akan hanya tujukan kepada Allah. Apapun yang selain Allah dia mencintainya, itu dia jadikan cinta karena Allah. Untuk mendapatkan apa? Ridha Allah, cinta dari Allah. Cinta dia kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada saudaranya, kepada temannya, sahabatnya, muridnya, gurunya, pegawainya, atasannya, budaknya, majikannya, tetangganya, kerabatnya apalagi. Ya, jadikan cinta kepada mereka itu semua adalah untuk mendapatkan cinta Allah. Hartanya demikian juga. Sehingga dia enggak. Artinya betul-betul dia jadikan semua itu adalah untuk mendapatkan cinta Allah. Dia betul. Jadikan kekuatan cintanya seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan merasakan manisnya iman. Wala wa in ahabbahu, kalau dia mencintainya yang sesuatu selain Allah itu, lam yuhibbah, dia tidak cintai sesuatu selain Allah itu, illa li ajli, kecuali karena Allah. Walikaunihi wasilatan lahu ilaihi ila mahabbatihi, dan karena cinta kepada sesuatu selain Allah itu sebagai sarana bagi dia untuk cinta, mendapatkan cinta Allah. Au qati'an lahu amma yudadu mahabbatihi wa yanquduha, atau menjadi pemutus bagi dia dari hal-hal yang bisa menghalangi dia untuk cinta kepada Allah, atau yang membatalkannya. Nah, ini yang akan merasakan manisnya iman. Kalau betul-betul dia, nah, kekuatan cintanya itu tertuju hanya kepada Allah. Nikmat ketaatan itu, ya. Nikmat semua datangnya perintah-perintah Allah, seberat apapun jadi ringan, jadi mudah. Nah, enggak terbayangkan, mungkin bagi orang lain menurut mereka sulit. Nah, sebagaimana kita menggambarkan keadaan para salafun salih radhiyallahu anhu. Enggak terbayangkan kita ini bagaimana seorang Khabbab Ibnul Arab radhiyallahu anhu yang rela, yang subhanallah tahan menghadapi besi panas membara yang ditempelkan di kepala. Siapa yang sanggup? Sebaru ke ujung. Nah, peniti apa? Subhanallah, jarum ditempelkan dan jerit kita, sakit luar biasa. Sampai terlihat kulit bungkus otaknya. Tulang yang putih itu terlihat. Ini Khabbab Ibn al-Arab. Apa yang bisa membuat beliau tahan yang seperti ini? Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Bilal bin Rabah. Kita jalan di tengah terik yang panas, panas matahari dengan alas kaki. Apa? Dengan alas kaki saja sudah kepanasan. Apalagi dengan tidak pakai alas kaki. Tidak pakai sandal. Nah, sudah kepanasan. Bilal bin Rabah bukan sekedar itu. Batu begitu panasnya dari tengah-tengah padang pasir diletakkan di atas tubuhnya. Nah, dia hanya mengatakan ahad, ahad. Apa yang membuat dia tahan? Cinta kepada Allah. Talha bin Ubaidillah, Abu Talha. Atau nah, Abu Talha. Sampai menjadikan apa? Jadikan punggungnya sebagai tameng hidup untuk Rasulullah SAW. Jangan melihat ya Rasulullah. Jangan mengintip. Punggungmu jadi tameng buatmu. Khawatir kalau Rasulullah tersambar panah. Apa yang membuatnya tahan sampai mungkin seperti landak badan itu? Cinta kepada Allah. Nah, kita gambarkan itu saja, lihat bagaimana mereka, kok sanggup mereka sebenarnya. Sama-sama kita mengucapkan iman dengan mereka. Nabinya sama, yang kita sembah juga sama, kitab yang kita baca sama. Nah. Baik. Nah, itu jadi gambaran. Qala wal mahabbatus shadiqah, cinta yang jujur. Taqtadi tauhid al-mahbub, itu menuntut adanya sikap tauhid terhadap al-mahbub, menjadikan dialah satu-satunya yang dicintai, itu cinta yang jujur. Kalau orang itu sudah mampu untuk menjadikan satu-satunya yang dicintainya adalah Allah, maka seperti yang Allah katakan, semua yang perintah yang datang dari Allah, berita yang datang dari Allah, larangan yang datang dari Allah itu dia akan perhatikan. Nah, berita semua yang datang dari Allah pasti dia benarkan. Akui, masuk akal atau keluar akal. Berterima dengan perasaannya ataupun tidak. Cocok dengan nalarnya ataupun tidak. Dia akan terima, ini pasti benar. Kenapa? Datang dari Allah, selesai. Makanya ketika datang berita Isra Mi'raj Rasulullah SAW dari Mekah ke Syam dalam satu malam, itu luar biasa, sebagian kaum muslimin goncang. Nah, disampaikan orang kepada Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Lebih dari itu saya yakin. Setiap hari berita dari langit turun kepada beliau setiap hari, saya yakin. Ini Abu Bakar. Nah, ketika para sahabat yang lain goncang melihat dalam perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar dengan tenang. Bahkan ketika Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar yang jarak tendanya dengan tenda Rasulullah jauh, bertanya kepada Abu Bakar seperti pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Abu Bakar dengan jawaban yang kalimat yang sama dengan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah kepada Umar, bahkan ditambah oleh Abu Bakar memarahi Umar bin Khattab. Kurang apa lagi kamu kok ragu? Beliau adalah Rasulullah. Ini cinta ya, cinta yang jujur. Sehingga apa semua, sehingga yang kita lihat bagaimana tindakan mereka ketika ada hal-hal yang sifatnya mereka untuk mengorbankan diri. Walaupun terdengar berita Rasulullah sudah terbunuh. Rasulullah sudah terbunuh. Ibnu Qamiah melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu itu mirip memang posturnya dan perawakannya juga, wajah-wajahnya mirip-mirip Rasulullah SAW. Dia berhasil membunuh dan mengira itu adalah Rasulullah SAW. Dia sebarkan berita. Ada yang mengatakan syaitan yang juga ikut menyebarkan berita. Para sahabat terduduk. Mau apa lagi? Anas bin Nabar, paman Ma'nam, Anas bin Malik. Paman Anas bin Malik mengatakan, apa yang kalian ngapain lagi di sini? Nah, terduduk di sini. Rasulullah sudah wafat. Lah kalau memang Rasulullah sudah wafat, ngapain lagi? Tinggal kita susul. Nah, dia pun bertempur sampai lebih dari 90 luka menganga di tubuhnya. Tidak ada yang tahu tentang ini jenazah siapa, kecuali saudara perempuannya, bibi Anas bin Malik yang tahu. Lewat itu pun lewat jari Anas bin Malik. Ini. Itu jiwa yang kita memang sangat-sangat inginnya apa? Inginnya di saat-saat kita itu ingin hidup. Di saat-saat inginnya hidup. Para sahabat berlomba. Ini untuk membayangkan betapa kita itu jauh. Nah, Man arada an yastanni fal yastan biman qad mat. Siapa yang ingin berteladan, maka berteladanlah dengan yang sudah mati. Nah, ini para salafun as-salih. Rasulullah memberitakan dalam perang Badar, mereka yang gugur di hari ini, dia akan dapatkan surga. Sahabat mengeluarkan kurmanya, menghabiskan kurmanya. Terlalu banyak, artinya mungkin segenggam, mungkin 7 butir atau berapa butir, itu dianggap masih terlalu lama, terlalu panjang umurnya kalau cuma untuk menghabiskan ini. Dibuang kurma, maju ke tengah musuh sampai akhirnya syahid. Berlomba. Bukan cuma mereka yang sudah tua, anak muda. Kita tahu siapa yang membunuh Abu Jahal, remaja kembar. Berlomba mereka untuk mendapatkan ridha Allah. Itu dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh kita, di samping jiwa kita, harta. Harta. Lihat Abu Bakar. Semua harta kekayaannya untuk membantu jihad fisabilillah. Lihat Utsman bin Affan. Ketika dalam keadaan kemarau, paceklik, kaum muslimin bahkan penduduk Madinah ketika itu butuh kepada perbekalan, pasokan makanan, sembako atau bahan makanan pokok, butuh. Dengar kabar kafilah dagang milik Utsman bin Affan mulai pulang. Siap-siap mereka untuk menyambut. Setelah datang, mereka datang kepada Utsman bin Affan menawarkan keuntungan kepada Utsman. Saya kasih kamu keuntungan 10 kali lipat. Ada yang lebih dari itu? Saya 40 kali lipat. Ada yang lebih dari itu? Siapa di antara kalian bisa mengasih 700 kali lipat keuntungan? Terdiam semua. Siapa yang bisa mengasih keuntungan yang luar biasa, harta yang datang dari perniagaan Khaz'anam, kafilah dagang Utsman bin Affan, oleh Utsman bin Affan? Ini semua untuk Allah dan Rasulnya. Ini semua untuk Allah dan Rasulnya. Kita masih berhitung. Masih berhitung. Dan sekarang kita bisa merasakan bagaimana jasa Utsman bin Affan. Bi'ir rumah milik Yahudi yang airnya manis segar. Dasar orangnya, orang Yahudi memang kikir, bakhil. Bangsa yang memang paling bakhil di dunia, Yahudi. Mereka yang mau ngambil air dijual dengan harga mahal. Jahat. Dan memang ini watak Yahudi sampai sekarang. Siapa yang membeli air rumah itu, Allah jadikan, gantikan tuh dia di surga. Oleh Utsman bin Affan dibeli. Mahal, dikasih orang Yahudi ini mahal harganya. Dibeli oleh Utsman bin Affan untuk kaum muslimin. Sampai sekarang kita dapatkan biaya ya untuk menjadi pelayanan haji atau yang lainnya. Itu dari Bi'ir Rumah yang sampai sekarang di bawah yayasan Utsman bin Affan. Yang dikelola oleh pemerintah Saudi. Ya, harta Allah sampai sekarang itu jadi ladang kurma yang luar biasa suburnya. Nah, sampai Rasulullah ketika Utsman menyerahkan ribuan dinar, terserah Utsman, gak ada lagi apa yang mudarat bagi dia apa yang dia kerjakan setelah ini. Mau amalan apa saja, masya Allah dia diterima dan diampunkan oleh Allah. Tapi subhanallah, betul-betul mereka bersungguh-sungguh. Karena sudah ada, surga sudah dijaminkan untuk mereka. Dan kita diperintah. Kenapa kita ini? Kiatnya, hal-hal yang seperti ini kita bangkitkan. Kita jadikan apa? Tamparan buat kita, pukulan buat kita. Kita mengakunya, kenapa? Kita mengaku sebagai salafi. Mereka lah salaf kita. Mereka lah salaf kita. Kenapa begitu jauh kita tertinggal dari mereka? Bukan dalam hal waktu, bukan dalam hal zaman, tapi dalam hal amal. Ya, kenapa kita tidak punya sikap seperti yang dinyatakan oleh Suhail bin Amr radhiyallahu anhu? Hari ini kita dikalahkan oleh mereka, besok kita desak-desakan dengan mereka. Hari ini kita didahului oleh mereka, besok kita berdesakan dengan mereka. Mereka di surga, kita juga di surga. Itu loh maksudnya. Itu maksud beliau radhiyallahu anhu. Dan itu dibuktikan. Nah, orang-orang yang paling akhir masuk Islam ini jadi bintang misalnya. Hisham bin Amr al-Makhzumi. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya Fir'aun hadil ummah. Suhail bin Amr yang sebelum masuk Islam, ya Rasulullah izinkan aku saya rontokkan giginya orang ini. Orator ulum, ya, penduduk Mekah, duta bicara, juru bicara mereka. Izinkan saya rontokkan giginya supaya tidak bicara lagi menghina Islam dan menyerang Rasulullah. Barangkali suatu ketika nanti gigi itu bermanfaat bagimu. Ternyata benar. Nah, di saat-saat kau sebagian Arab, orang-orang Arab murtad, orang-orang Mekah juga kepingin murtad. Suhail bin Amr bicara radhiyallahu anhu. Kalian wahai ma'asyiral Quraisy, orang penduduk Mekah, kalian orang yang paling akhir masuk Islam. Nah, sekarang kalian mau jadi orang yang pertama murtad? Nah. Allah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mat. Wa man kana wa man ya'budu Rabb Muhammad fa innahu hayyun la yamut. Persis sama dengan pidatonya Abu Bakar As-Siddiq Madinah. Jazahumullahu anna wa anil islam. Itu jasa mereka. Layak untuk mereka. Rabbana Allah yani ridha kepada ini. Kita mintakan keridhaan Allah kepada mereka. Dan pantas. Untuk orang-orang yang membenci, memusuhi mereka. Didoakan semoga Allah melaknat mereka yang membenci para sahabat Rasulullah. Nah, baik qala rahimahullah wal mahabbatus shadiqah. Nah, kita menilai diri kita sendiri. Kita menilai diri kita sendiri. Nah, karena kita mengaku salafi. Jujurkah cinta kita? Nah, setiap yang paling mudah saja, yang paling 5 kali sehari semalam. Kita yang dekat rumah yang dengar azan. Di sof mana kita setiap kali nah, panggilan itu ada. Nah, apa yang membuat kita tersibukkan? Mereka para sahabat tidak mau walaupun itu di masjid Rasulullah. Tidak mau mereka berada di belakang. Kenapa? Saf paling belakang itu safnya orang-orang munafik. Tahu mereka. Apa namanya gengsi untuk gabung sama orang-orang munafik. Ini. Ya. Mulia mereka jaga punya izzah. Tidak rela mereka untuk jenis gabung dengan orang-orang munafik. Saf yang paling belakang paling jelek. Nah. Qala itu hal-hal yang ringan, belum hal-hal yang besar. Belum ada genderang jihad, pemerintah masih masya Allah. Nah, qala wal mahabbatus shadiqatu taqtadi tauhidal mahbub. Cinta yang jujur itu menuntut untuk kita mentauhidkan al-mahbub. Menjadikan yani Allah satu-satunya yang kita cintai. Wa alla yusyrika bainahu wa baina ghairihi fi mahabbati. Dan tidak menyekutukan antara Allah dan yang selain Allah dalam mencintainya. Cinta kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Bagaimana kedudukan mereka? Wa idza kana al-mahbubu minal khalqi. Kalau al-mahbub dari kalangan manusia, ya'nifu wa yagharu marah dan cemburu an yusyrika muhibbuhu ghairah ketika orang yang mencintai dia itu mempersekutukan, memadu. Sudah, memadu. Ya. Istri enggak ridho. Lagi yang khususnya ini. Istri enggak ridho kalau suaminya punya nah, istri yang lain lagi. Punya pasangan lain lagi. Nah. Ini kalangan manusia. Begitu juga kan suami. Enggak ridho kalau suami istrinya nah, melirik, tertarik kepada laki-laki lain. Mereka yang berzina saja, istilahnya pacaran di sana di luar sana, itu pun juga begitu. Enggak ridho kalau pacarnya itu naksir yang lain. Ini kalangan manusia. Nah, ya, yagharu an yusyrika bi muhibbihi ghairahu fi mahabbatihi dalam mencintainya, memadu, menjadikan ada saingan untuk dia. Wayam kutuhu lidzalik dan bahkan benci kepada orang yang mencintai katanya mencintai dia itu kepada kekasihnya pada pacarnya misalnya karena perbuatannya itu kamu ngakunya cinta kepada saya tapi masih punya simpanan lain nah wa yubidhu dan membuatnya jauh wala yuhdhihi biqurbihi tidak menguntungkannya untuk dekat kepada dia tidak mau dia mendekat kalau diperlakukan seperti itu enggak senang enggak mau dia makan mungkin kalau yang istri mungkin enam tahu kalau suaminya menikah lagi Pak sudah melayani pun juga asal-asalan, tidak ikhlas lagi, sudah jengkel, sudah cemburu. Itu kalangan manusia. Wa ya'udduhu kadziban fi da'watihi mahabbatahu dan menuduhnya kamu dusta. Gombal aja ternyata. Kamu katakan cinta, ternyata kamu punya simpanan lain. Itu kalau kita manusia. Ma'a annahu padahal laisa ahlan li sarfi quwwatil mahabbati ilaihi. Padahal mereka tidak punya, tidak layak, bukan ahlinya, bukan yang pantas untuk dia serahkan kekuatan cinta itu kepadanya. Nah, fakaifa, nah, kalau itu kepada sesama manusia, bagaimana bil habibil a'la dengan Allah Subhanahu wa taala al habib al a'la, kekasih yang paling tinggi. Alladzi la tambaghil mahabbatu illa lahu wahdah. Yang tidak pantas, tidak layak cinta itu kecuali hanya untuk dia satu-satunya. Wa kullu mahabbatin li ghairihi fahiya adab. Dan semua cinta kepada selain dia itu adalah penderitaan. Ala sahibiha. Terhadap pemiliknya. Wa wabar dan petaka. Ya kan? Nah, seperti tadi yang disebutkan tadi. Apalagi kalau sudah saking sudah cinta buta. Cintanya sama anak akhirnya nah, cintanya kepada istri, dilepaskan istrinya, dibiarkan istrinya, jadi nah, jadilah dia dayus. Na'udzubillah. Ya, menyenangkan istri, menyenangkan anak, berikan semuanya yang mau mereka diserahkan. Jadi petaka. Walihada la yaghfirullahu subhanahu an yushraka bihi fi hadzal jihadil mahabbah. Oleh karena itulah Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan di dalam mencintai. Cinta kepada Allah tapi masih mencintai yang lain, sama kuat. Datang panggilan Allah, datang panggilan mereka, dia dahulukan panggilan mereka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang kurang lebih rendah dari itu, lebih ringan dari itu untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Fa mahabbatu suwari tafawwidu mahabbata ma huwa anfa'u lil 'abdi biha minha. Cinta kepada rupa, cinta kepada wajah yang cantik, wajah yang ganteng, membuat hilang cinta. Membuat hilang cinta menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hamba dibandingkan cinta kepada aswar. Hilang cinta yang lebih bermanfaat karena cinta suar ini tadi. Bal tuqawwitu mahabbata ma laisa lahu salahun wala na'imun wala hayatun nafi'atun illa bimahabbatihi wahdah. Bahkan dia membuat hilang cinta kepada suar itu, membuat hilang cinta kepada sesuatu yang tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan, tidak ada kehidupan yang bermanfaat kecuali dengan mencintai satu-satunya. Cinta kepada siapa? Cinta kepada suar, jatuh cinta kepada rupa yang cantik, yang ganteng, membuat kita lari lupa dari cinta kepada Allah. Yang itu semua adalah berakibat dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena cinta kepada Allah itu menimbulkan tidak enak, yaitu kebahagiaan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebaikan, tidak ada hidup yang bermanfaat kecuali dengan mencintai Allah. Kecuali dengan mencintai Allah. Falyakhtar, maka silakan pilih. Ihdal mahabbatain, salah satu dari dua cinta, cinta ini. Ishqu suwar atau antum tuhibbunallah, mencintai Allah, atau mahabbatullah. Pilih. Dan kalau kamu betul-betul mencintai Allah, Allah tantang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakumullah wa ghafurur rahim. Ini tantangan Allah. Mana buktinya kamu cinta kepada Allah? Ikuti sunnah Rasulullah. Hidupkan sunnah beliau. Jangan langgar perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau. Itu kan? Nah. Ini ayat-ayat mihnah kata para ulama. Ayat mihnah. Ketika kita semua menyaku cinta kepada Allah, ayo buktikan. Mari buktikan. Fa innahuma la tajtami'ani fil qalbi wa la tartafi'ani minhu. Dua cinta yang berlawanan ini tidak akan menyatu di dalam hati dan juga tidak akan hilang kedua-duanya. Tapi apa? Salah satunya. Mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan dan lebih berkuasa? Kamu cinta kepada Allah, buktikan. Apa? Tauhidul mahabbah. Apa itu tauhidul mahabbah? La tuhibbu illa ma yuhibbuhullah. Kamu tidak mencintai kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Dan kamu benci apa yang dibenci oleh Allah. Ini tauhidul mahabbah. Nah, ini tauhidul mahabbah. Allah mencintai amalan-amalan. Allah mencintai perintah-perintahnya. Mencintai nama-namanya. Sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, ya. Dan dia mencintai orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah. Yuhibna innallaha thayyib innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Menunjukkan dia apa? Dia mencintai yang baik. Maka pilihlah makanan-makanan yang baik, yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal, amalan-amalan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, teman yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha indah, mencintai keindahan, yang rapi. Yang rapi, yang bersih. Nah, ya, upayakan. Tidak perlu mahal, tapi nampak bersih. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, itu tauhidul mahabbah. Ya, innallaha hayyun sitir yuhibbus sitra. Ini mansat Nabi, suka mencintai penutupan. Artinya Allah Maha pemalu. Milikilah sifat malu. Al haya'u khairun kulluh. Haya itu malu, malu itu baik, semuanya baik. Nah, miliki sifat malu. Malu untuk berbuat salah. Malu untuk menolak kebenaran. Mengingkari kebenaran. Malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama. Malu kalau dilihat oleh Allah kita dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Malu kalau kita tidak berada di dalam ketaatan kepada Allah. Malu. Allah maha malu. Sitir, maha menutupi. Allah menutupi orang-orang yang menutupi aib saudaranya. Allah karim, Allah maha pemurah, yuhibbul karam. Allah mencintai orang-orang yang pemurah, dermawan. Qala bal man a'rada an mahabbatillahi wa dzikrihi wasyauqi ila liqa'ihi ibtalahu bimahabbati ghairihi. Nah, ketika ingat dalam ayat yang lalu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah. La ilaha illallah. Nah. Subhanallah. Itu yang Allah menyatakan. Nah. Umma la ilaha illallah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu awwala marrah. Nah. Surat Al-An'am ayat 110 ya. Ketika orang itu berpaling dari cinta kepada Allah dan mengingatnya, menjauh, tidak mau punya, tidak ada rasa rindunya kepada Allah, maka dia diuji oleh Allah dengan mencintai sesuatu selain Allah. Man a'rada 'an dzikri atau wa may ya'shu 'an dzikri syai'in dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Termasuk jenis mereka yang berpaling dari Allah, temannya apa? Syaitan. Mereka yang jauh menyanin berpaling dari cinta kepada Allah, tidak ada rindu kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hatinya cinta kepada sesuatu selain Allah. Dan ini al-jazak min jinsil amal. Man ya'mal su'an yujzabihi. Man ya'mal su'an yujzabihi. Siapa yang berbuat jelek dibalas dengannya sesuai. Nah, apalagi kalau perkara yang berat seperti ini. Hilang dalam hati kita cinta kepada Allah, diganti dengan cinta kepada yang lain. Kalau betul cinta itu ada di dalam hati, itu akan muncul pula ta'zim. Dan cinta kita diapit oleh dua cinta. Cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tanamkan ke dalam hati kita cinta kepada Allah. Kita pun berusaha untuk mencintai Allah. Kemudian apa? Allah terima cinta kita. Jadi tidak sembarangan orang tua. Ana uhibbullah. Nah. Qala rahimahullah. Ibtalahu bimahabbati ghairi. Diuji oleh Allah dengan cinta kepada sesuatu selain Allah. Fayu'adzibuhu biha fid dunya. Dia diazab dengan yang dia cintai selain Allah itu tadi. Fid dunya, di dunia dia mendapatkannya. Fil barzakh dia mendapatkannya, apalagi di akhirat. Innama yuwaffa ujurakum yawmal qiyamah. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Di dunia dalam kan kebingungan seperti itulah yang kita sebutkan tadi. Sebelum dia mendapatkan, dia sudah mikir tersiksa, enggak lupa makan, lupa minum, lupa dia merawat dirinya. Yang penting yang dia inginkan dapat. Entah dapat harta, dapat pasangan, dapat anak, kan ya. Nah, tempat tinggal disibukkan dia dengan mikirkan itu. mikir, aduh ini usaha apa lagi untuk besok, ini apa lagi untuk makanan. Nah, sudah dapat, ya ini dapat, ini gimana? Mikir untuk bagaimana ini dikembangkan, bagaimana supaya tidak hilang, bagaimana memanfaatkannya. Mikir lagi, pusing lagi, gelisah lagi. Itu bukan penyakit, dan itu adalah penderitaan. Nah, di akhirat, yang ketiganya penderitaannya di dunia, sudah kalau betul-betul hilang. Dapat usaha, masya Allah, sudah mikir sekian tahun untuk dapatkan usaha, begitu dapat, masya Allah, dapat, ternyata tidak sempat menikmati, masuk rumah sakit, keluar lagi uangnya. Nah, atau jatuh di jalan, atau terbakar, atau dicuri orang, atau dianya mati. Apa yang akhirnya dapat? Penderitaan, kan? Itu di dunia, masih hidup. Di alam barzakh kan lebih kecewa lagi, nggak ada bekalnya untuk alam barzakh. Kita hanya merob buta, nggak tahu apalagi di akhirat. Qala fa imma an yu'adzibahu bima asbatil awsan, ini yang na'udzubillah, bisa jadi dia diazab dengan mencintai awsan. Awsan itu bisa ya, patung batu nisan atau yang berbentuk arca. Au bi mahabbati sulban, atau dia diuji dengan mencintai salis. Au bi mahabbati niran, atau dia mencintai api seperti orang Majusi. Au bi mahabbati murdan, cinta kepada anak remaja laki-laki yang belum tumbuh janggut, tertarik luar biasa. Au mahabbati niswan, atau cinta berat kepada kaum perempuan, gila perempuan. Au mahabbatil asman, cinta kepada uang, harta. Au mahabbatil usyara wal khullan, diuji dengan cinta kepada teman, kelompok, pengikut, pendukung. Au mahabbati maduna dalika mimma huwa fi ghayatil haqarati wal hawan, atau mencintai yang lebih rendah dari itu, dari hal-hal yang rendah dan hina. Tidak berharga, tidak berharga. Fal insan, manusia itu abdu mahbubihi, manusia itu adalah budak sesuatu yang dicintainya. Apa yang dia, apa saja yang dia cintai, maka dia adalah budaknya. Nah, tinggal kita mau jadi budak siapa. Kainan makana, apapun mahbub itu yang dicintai oleh manusia, maka dia adalah budaknya. Kalau dia enam, yang mahbubnya adalah Allah, dia adalah Abdullah. Dan itu merupakannya perlu pembuktian. Dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasulullah. Kama qil antal qatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Kamu korban dari semua yang kamu cintai. Pilih untuk dirimu cinta siapa yang kamu pilih. Dalam cinta siapa yang kamu pilih. Kalau cinta kepada Allah, tidak berlaku hadis riwayat ini. Habib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Walaupun mungkin berlaku juga kalau orang itu terlalu hulu cintanya kepada Allah sampai pada tingkatan zindik, bisa juga bahaya. Karena seperti orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan ya ini dia menyembah Allah bukan karena takut sama neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi karena murni cinta. Jatuh ke dalam zindik, kezindikan mereka yang seperti ini. Sampai menganggap sudah bisa lebur dia bersama Allah. Nah, bisa diterapkan mungkin. Cintai kekasihmu sedang-sedang saja. Karena suatu ketika bisa jadi musuh bagimu. Bencilah musuhmu itu sedang-sedang saja. Bisa jadi nanti menjadi kekasihmu. Nah. Qala. Faman lam yakun ilahuhu malikahu wa maulahu, kana ilahuhu hawahu. Atau bisa dibalik. Faman lam yakun, siapa yang ilahnya itu bukanlah maliknya, bukan penguasanya, bukan rajanya, bukan maulanya, pemimpinnya. Siapa maulana? Allah subhanahu wa ta'ala, pelindung kita, yang menguasai kita. Kalau bukan dia yang jadi ilah kita, maka ilah kita itu adalah hawa, tidak ada lain. Seperti dalam ayat itu, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang ini berpaling dari zikrullah, zikru ar-rahman, kami tetapkan untuknya syaitan sebagai qarinnya, temannya. Kalau dia tidak berteman dengan Allah, berteman dengan syaitan. Kalau dia tidak menjadi hizbullah, hizbul syaitan, tidak ada yang ketiga. Qala rahimallah, qala ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Nah, apakah kamu tahu bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Dia jadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Dia sembah, dia sujud kepada hawa nafsu? Tidak. Lantas bagaimana menjadikan nafsu itu sebagai ilah? Dia perturutkan semua yang diinginkan. Berarti kan itu didorong oleh hawa nafsu. Dia turuti, ingin makan, ingin syahwat, dia lampiaskan. Setiap ada yang diinginkan oleh hawa nafsunya, irtakaba, dia jalankan. Dan Allah sesatkan dia karena ilmu. Allah tutup, Allah sumbat telinganya, hatinya, dan Allah jadikan di atas pandangan matanya itu hisyawah, tutup, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Lalu siapa yang akan menunjuki dia setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Tidakkah kamu mengambil peringatan? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini tauhidul mahabbah. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam enam sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang tiga perkara ini ada di dalam dirinya, dia akan merasakan dengan tiga perkara tersebut manisnya iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Apa buktinya? Dahulukan semua yang apa? Yang datang dari Allah. Seberat apapun yang kita rasakan, sesakit apapun yang kita jalankan, menekan perasaan, emosi, ya, meruntuhkan ego kita, misalnya kesombongan kita, dan nah, tapi memang itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dahulukan di atas segala galanya. Ya. Nah, yang kedua, an yuhibballah, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan dia tidak cintai kecuali karena Allah. Yang salah satu di antara alamat tanda-tanda, dia kata Syekh Al-Albani rahimahullah, an-nusha, nasihat. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Anda cinta untuk kebaikan pada diri Anda, ingin selamat dari neraka, diri pribadi, keluarga dan anak, seperti itu juga kepada saudara. Wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Benci kembali kepada kekafiran. Kalau kekafiran itu paling besarnya adalah keluar dari Islam, juga termasuk yang di bawahnya. Benci kepada hal-hal yang menunjukkan kekufuran apapun bentuknya. Setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam api. Kita tidak mau dilempar ke dalam api. Maka seperti itu juga mestinya benci kepada kekufuran. Masa lalu, kita semua punya masa lalu. Pernah terjadi, tergelincir semua kita adalah manusia. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah orang yang kembali. Tawwab, banyak, selalu. Kita mohon pada Allah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha wa an yarzuqana husnal khatimah.